بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم. أما بعد, kita melanjutkan materi kita di kitab Sahihul Bukhari dan kita masuki bab yang ke-13 dari kitabul Istisqa. Pada bab yang 13 dari kitabul Istisqa, beliau menyebutkan hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala, dan hadisnya telah kita lalui. Dan di bab setelahnya beliau menyebutkan hadis Anas bin Malik, dan sama hadis Anas pun telah kita lalui beberapa kali. قال رحمه الله تعالى باب إذا استشفع المشركون بالمسلمين عند القحط. باب jika orang-orang musyrik meminta syafaat kepada kaum muslimin agar kaum muslimin berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala tatkala terjadi al-qahat, terjadi musim kemarau yang berkepanjangan. Akan kita baca hadis Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala yang disebutkan dalam bab ini. Qala rahimallahu ta'ala haddatsana Muhammad ibn Katsir. عن سفيان وسفيان بن عيينة قال حدثنا منصور ومنصور بن معتمر والأعمش سليمان بن مهران عن أبي الضحى ومسلم بن صبيح عن مسروق ومسروق بن أجدع قال أتيت بن مسعود فقال إن قريشا أبطأوا عن الإسلام فدعا عليهم النبي صلى الله عليه وسلم فأخذتهم سنة حتى هلكوا فيها وأكلوا الميتة والعظام. فجاءه أبو سفيان فقال يا محمد جئت تأمر بصلاة الرحم وإن قومك هلكوا فادعوا الله. فَقَرَى فَرَتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِ السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ ثُمَّ عَادُوا إِلَى كُفْرِهِمْ فَذَلِكَ قَوْلُ تَعَالَى يَوْمَ نَبْتُشُ الْبَغْتَشَةَ الْكُبْرَى يَوْمَ بَدْرٍ. قال وزاد أبو صار عن منصور فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم فسقوا الغيث فأطبق عليهم سبعا وشك الناس كثرة المطر فقال اللهم حوالينا ولا علينا. فانهدرت السحابة عن رأسه فسق الناس حولهم. Dari Mas'ud bin Ajda, beliau mengatakan, pada suatu hari aku mendatangi Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu ta'ala, sahabat yang mulia. Kemudian disebutkan di riwayat yang telah kita lalui, dan juga akan datang Mas'ud bin Ajda rahimahullah ta'ala, ketika datang kepada Mas'ud, beliau menanyakan tentang tafsiran ayat di surah Ad-Dukhan, fartaqib yawma ta'tis sama'u bidukhanin mubin. Dan sebabnya Masruq dan teman-temannya pernah mendengar ada orang yang menafsirkan tentang ayat fartaqib yawma ta'ti sama bidukhanin mubin, itu kejadiannya pada hari kiamat. Dan kata Masruq, ketika kami datang ke Ibn Mas'ud, kami tanyakan makna ayat tersebut. Maka Ibn Mas'ud mengatakan bahwasanya maknanya fartaqib yawma ta'ti sama bidukhanin mubin itu berkaitan dengan orang-orang Quraisy. Dan kejadiannya terjadi pada zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kata beliau, orang-orang Quraisy abtawan Islam. Mereka terlambat masuk Islam. Maknanya mereka tidak segera memenuhi seruan Nabi sallallahu alaihi wasallam dan masuk ke dalam ajaran Islam. Bahkan mereka awalnya menentang dan memerangi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka ketika Nabi mengatakan tersebut, da'a alaihim, Nabi berdoa terhadap mereka. Berdoa kepada Allah agar Allah menimpakan kepada mereka sana musim paceklik seperti yang menimpa orang-orang pada zaman Nabi Yusuf. Fa'akhadatum sana, dan Allah kabulkan doa Nabi SAW. Orang-orang Quraisy ditimpa dengan musim paceklik. Hatta halaku fiha. Kata Ibn Mas'ud, sampai mereka binasa. Benar-benar menghadapi siksaan yang sangat berat. Sampai wa'akul maita wal idham. Mereka memakan bangkai dan tulang. Dikarenakan tidak ada makanan. Fajah Abu Sufyan. Maka Abu Sufyan datang menghadap Nabi sallallahu alaihi wasallam dan berkata, wahai Muhammad, ji'ta ta'muru bisatir rahim. Engkau datang dengan ajaran yang engkau merintahkan manusia agar menyambung tali silaturahim, tali kekerabatan. Wa inna qaumaka halaku, dan sekarang kaum wahai Muhammad telah binasa. Mereka ditimpa kelaparan dikarenakan doamu kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menimpakan kepada mereka sana. Fad'ullah, maka sekarang dengan hak rahim berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah menurunkan hujan. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabulkan permintaan tersebut. Dan ini syahid dari bab ini. Orang-orang Quraisy datang kepada Nabi SAW. Dalam keadaan mereka pada saat itu adalah orang-orang musyrik. Meminta kepada Nabi agar Nabi berdoa kepada Allah. Agar Allah menurunkan hujan untuk mereka. Dan dipersisikan oleh para ulama, apakah hal ini berlaku umum? Kita diperbolehkan berdoa dengan kebaikan, terutama di sini agar Allah berikan hujan untuk orang-orang musyrik ketika mereka ditimpa dengan musim kemarau yang berkepanjangan, musim paceklik, kelaparan. Disebut oleh Hafidz Rahimahullah di syarah judul bab yang ke-13 ini, setelah beliau menyebutkan pendapat para ulama, beliau mengatakan di akhirnya, wa yumkin an yuqal idza raja imamul muslimin ruju'ahum anil batil au wujuh naf'in aminil muslimin syuri'a du'auh lahum. Kata beliau, dan mungkin dikatakan untuk menjama antara doa Nabi SAW dengan kebaikan untuk orang musyrik gitu, agar Allah menurunkan hujan untuk mereka. Di sisi lain kita pun dan Nabi pun banyak datang dalam doa-doanya mendoakan kejelekan dan kebinasaan orang musyrik. Kata beliau, dan mungkin dikatakan bahwasanya jika imam kaum muslimin berharap dengan doa kebaikan tersebut, ruju'ahum anil batil, diharapkan mereka orang-orang kafir itu kembali dari kebatilan mereka, atau diharapkan dengan doa tersebut wujud nafi aminil muslimin, terdapat manfaat yang umum bagi kaum muslimin, maka syuri'a du'ahu lahum. Maka pada saat itu disyariatkan doa kaum muslimin untuk mereka. Terus di sini agar Allah menurunkan hujan untuk mereka. Adapun seandainya tidak ada masa untuk kaum muslimin, maka tentunya kita sebagai musuh orang-orang kafir merupakan suatu kebahagiaan ketika melihat malapetaka yang menimpa orang-orang kafir. Tapi juga diharapkan hidayah untuk mereka, kebaikan berupa kembalinya mereka dari kebatilan, maka pasti itu disyariatkan. Dan orang-orang Quraisy sudah kita ketahui, terutama ketika Fathu Makkah mereka masuk Islam. Kemudian kata Ibnu Mas'ud faqara, dan ini makna fartaqib yawma tatis sama'u bidukhanin mubin. Nantilah suatu hari yang pada sebut langit datang bidukhanin mubin, menurunkan dukhan mubin, kabut yang jelas. Sudah kita lalui bahwasanya orang-orang Quraisy dikarenakan kelaparan yang menimpa mereka, ketika mereka mengarahkan pandangannya ke arah langit, mereka melihat di langit ada kabut dikarenakan laparnya. Dalam keadaan langit dalam keadaan cerah, tidak ada kabut di langit, tapi dikarenakan langit, dikarenakan lapar yang menimpa mereka, mereka melihat kabut. Fartaqib yawma tatis sama'u bidukhanin mubin. Jadi tafsiran Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala bahwasanya ayat fartaqib yawma tatis sama'u bidukhanin mubin sudah terjadi. Di sana tafsiran yang lainnya bahwasanya ayatul dukhan itu pada hari kiamat. Kemudian tsumma adu ila kufrihim. Setelah itu, setelah Allah berikan jalan keluar kepada orang-orang Quraisy dengan turunnya hujan dan kembali normal kehidupan mereka, mereka kembali kepada kekufuran mereka. Fadzalika qawlu ta'ala yawma nabtishu batshatal kubra inna muntaqimun. Kami timpakan kepada mereka batshatal kubra, adab yang besar, hantaman yang besar. Kata Ibn Mas'ud, yaitu ketika hari Badr Allah timpakan kepada mereka malapetaka dan juga siksa yang besar untuk orang-orang Quraisy dengan terbunuhnya banyak dari kalangan mereka, termasuk diantaranya tokoh-tokoh mereka. Kemudian kata beliau qala wa zada absatan mansur fada rasulallam fasuqul ghaiz fa atbaqat alaihim sab'a wa sakana nas kathatal matar faqala allahumma hawlina wal alaina fanhadhi sahaba an rasihi fasuqul nas hawlahum. Kaitan dengan kisah di Madinah yang sudah kita lalui, Nabi SAW berdoa agar Allah menurunkan hujan. Maka turun hujan di Madinah selama 7 hari. Dari Jumat ke Jumat berikutnya. Kemudian ketika orang mengadukan kasratal matar, terlalu banyaknya air hujan yang turun, maka Nabi berdoa, Allahumma hawalina wal alaina. Ya Allah, turunkan hujan ke daerah sekitar kami. Janganlah engkau turunkan hujan kepada kami. Maka awan yang sama hujan in hadarat an rasihi, menjauh dari atas Madinah. Rasulullah SAW fasuqun nas haulahum, dan negeri Madinah berhenti hujan, sedangkan daerah di sekitar Madinah masih terus hujan turun kepada mereka. Dan dari Anas nanti kita lalui, wa inna lafi mitil ikhlil, kita terlihat lingkaran seperti ikhlil, seperti cincin di atas Madinah. Itu Madinah terang, sedangkan di luar Madinah tetap turun hujan. Terang dengan doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma hawalina wala alaina. Kemudian bab berikutnya, bab dua idza kathal matar. Hawalina wala alaina. Doa ketika banyak turun hujan dan kaum muslimin menginginkan agar hujan berhenti, maka berdoa dengan Allahumma hawalina wala alaina. Ya Allah, turunkan hujan kepada daerah sekitar kami dan jangan engkau turun hujan kepada kami. Itu doa Nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Qala haddatsana Muhammad ibn Abi Bakar, Muhammad ibn Ali Al-Basri, qala haddatsana Mu'tamir سليمان بن عبد الله العمري عن ثابت عن أنس قال كان النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم يخطب يوم جمعة فقام الناس فصاحوا فقالوا يا رسول الله قهط المطر أو قهط المطر وأحمرت الشجر وهلكت البهائم فادعوا الله يسقينا. Kata Anas radhiyallahu taala an, tatkala Nabi sallallahu alaihi wasallam sedang menyampaikan khutbah Jumat, orang-orang berdiri dan mengatakan, wahai Rasulullah, qahatal matar, hujan terhenti, tidak ada hujan. Wah maratis syajar, dan pepohonan merah, itu mengering, dikarenakan tidak ada air. Wahalakatil bahaim, dan hewan-hewan ternak binasa. Maka ya Rasulullah berdoa untuk kami agar Allah menurunkan hujan. Maka Nabi mengatakan Allahumma sqina marratain, dua kali. Yang lain tiga kali. Allahumma sqina, Allahumma sqina, Allahumma sqina. Kemudian kata Anas, wa ayyumullah ma nara fis sama'i qaz'ah min sahab. Demi Allah, sebelum Nabi berdoa kami tidak melihat di langit ada potongan awan. Yang mana awan bertanda hujan. Tidak ada sama sekali tanda-tanda akan turun hujan. Fana syahat sahabah wa amtarat. Akan tapi ketika Nabi berdoa, Allahumma sqina, Allahumma sqina, Allahumma sqina. Wetan Allahumma agithna, Allahumma agithna, Allahumma agithna. Maka nasyat sahabah. Tiba-tiba muncul awan wa amtarat. Dan tersebut menurunkan hujan di Madinah dan sekitarnya. Wa nazana mimbar fasalla. Dan selesai dari khutbahnya, dalam keadaan turun hujan, Nabi turun dari mimbarnya dan salat. Salat Jumat. Falam mansarafa lam tazal tumtir ila jum'atil lati taliha. Ketika Nabi selesai dari Jumatnya, hujan terus turun sampai Jumat berikutnya. Selama satu pekan. Falam maqaman Nabi SAW yakhtubu sahu ilaih. Dan ketika Nabi sedang menampaikan khutbah Jumatnya di Jumat berikutnya, maka orang-orang berkata kepada Nabi, ya Rasulullah tahaddamatil buyut wanqati subul fad'ullaha yahbisu anna. Wahai Rasulullah, rumah-rumah rusak dan perjalanan terputus, maka berdoalah kepada Allah untuk kami agar Allah menahan hujan dari kami. Fatabassama Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi tersenyum, tsumaqal, kemudian beliau berdoa, Allahumma hawalaina wala alaina. Ya Allah, turunkan hujan ke daerah sekitar kami dan jangan engkau turunkan hujan kepada kami. Fakashafal Madinah fajatumtir haulaha. Maka negeri Madinah ketika Nabi berdoa dengan tersebut terhenti darinya hujan. Dan hujan turun di sekitar Madinah. Walatumtir bi Madinah qatrah. Adapun Madinah tidak ada setetes pun air hujan yang turun dengan sebab doa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kata Anas, panadur al Madinah wa innah la fi mithil iklim. Aku melihat ke negeri Madinah katanya seperti iklim, seperti lingkaran cincin. Itu terang sekitar Madinah, sedangkan di luar Madinah turun hujan. Kita lanjutkan materi kita di kitab Al-Jami'u Sahih Malaysia Fisaihain. Dan masih kita dari pembahasan kitabul iman tentang iman biwujudi syaitan. Qala al-imamu Tirmidhi rahimahullah ta'ala. Al-imamu Tirmidhi. Akhir wa yifih masmuh. Siapa nama al-imamu Tirmidhi? Ahsanta Muhammad ibn Isa. Qala rahimahullah ta'ala haddathana Muhammad ibn Bashar wa Bundar. Qala akhbarna Amr ibn Asim. Qala akhbarna Hammam an Qata an Muwarriq. An Abil Ahwas. An Abdullah. Abdullah ibn Mas'ud. Anin Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam. Qala al mar'atu awra. Faidha kharajat استشرف الشيطان. قال أبو عيسى هذا حديث حسن صحيح غريب. Qala Abu Abd Rahman, Abu Isa At-Tirmidzi. Abu Abd Rahman Al-Syekh Muqbil rahimahullah. Hadza haditsun sahih. Ala syarti Muslim wa Abu Al-Ahwas huwa Auf ibn Malik Al-Jushami. Dari Abdul Mas'ud radhiyallahu taala, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Al-mar'ah aurah." Wanita adalah aurah. Tentunya aurah aslinya tidak diperlihatkan kepada orang lain. Senantiasa terjaga. Dan wanita terjaganya ketika berada di rumahnya. Ini seperti yang Allah perintahkan. Waqarna fi buyutikun. Wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Tetaplah kalian di rumah-rumah kalian. Dan jangan bertabarruj. Bersolek. Sifat seperti apa yang dilakukan oleh wanita-wanita jahiliyah. Wanita aslinya berada di rumahnya. Kata Nabi, al-mar'ah aurah. Wanita adalah aurah. Faida kharajat. Kalau seorang wanita keluar dari rumahnya, istashrafa syaitan. Maka wanita tersebut menjadi bidikan syaitan. Menjadi sasaran syaitan. Untuk disesatkan. Dan untuk menyesatkan manusia dengannya. Syaitan berusaha untuk memfitnahnya. Dan memfitnah manusia. Atau kaum laki-laki yang fajir. Dengan wanita tersebut. Ini hadis Abu Mas'ud radhiyallahu taala an. Dan di hadis ini dorongan bagi kaum wanita dan juga bagi para aulia agar kaum wanita tetap berada di rumah mereka. Waqarna fi buyutikun. Dan ini merupakan kemuliaan bagi mereka. Tidak seperti yang digembar-gemborkan oleh musuh-musuh Islam yang mereka mengatakan bahwasanya ajaran Islam itu tidak memberikan hak-haknya kepada kaum wanita. Wanita tertindas. Ini perkataannya tidak benar. Justru sebaliknya. Dalam ajaran Islam wanita sangat dimuliakan dari sejak lahir sampai meninggal. Ketika lahir wanita di bawah lindungan dan asuhan kedua orang tuanya. Ketika sudah menikah, berada di bawah lindungan para suami-suami mereka. Dan di masa tua juga sama. Bahkan ditambah dengan anak-anak mereka yang mengkhidmat mereka. Ini kemuliaan yang Allah berikan kepada kaum wanita. Dan orang-orang kafir, ketika mereka tahu bahwasanya di antara perkara yang paling ampuh untuk menghancurkan Islam dan kaum muslimin adalah fitnatul mar'ah, fitnah wanita. Dan ini yang telah terjadi pada orang-orang Yahud di awal kehancuran mereka. Ketika Nabi mengatakan wattaqud dunya wattaqun nisa fa inna awwala fitnati bani Israil kana fi nisa. Hati-hati kalian dengan fitnah dunia dan hati-hati kalian dengan fitnah wanita. Karena fitnah yang pertama yang menimpa bani Israil adalah fitnah wanita. Ketika mereka tahu musuh Islam bahwasanya senjata yang sangat ampuh menghancurkan Islam dengan wanita, mereka berusaha merusak wanita muslimat, wanita-wanita kaum muslimin, di antara dengan dikeluarkannya mereka di tempat kemuliaan. Mereka bekerja dan berikhtilat dan juga melakukan hal-hal yang bukan merupakan pekerjaan wanita. Ini tentunya musibah bagi kaum muslimin. Dan mereka tidak merasa mereka sedang dimakari oleh orang kafir. Bahkan mereka merasa mulia. Dan itu merupakan salah satu bentuk istishab syaitan. Bentuk penyesatan syaitan terhadap mereka. Merasa mulia ketika keluar dari rumahnya. Padahal sedang bermaksiat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Lagi, keberadaan wanita di rumahnya itu kemuliaan untuk mereka. Waqarna fi buyutikun. Kata Allah, tetaplah kalian di rumah-rumah kalian. Dan bersama itu kalau wanita memiliki hajat, maka sudah kita ketahui. Dan sudah kita di Sahih Bukhari, hadis Aisyah radhiyallahu taala anha dan yang lainnya. Nabi mengatakan, "Innallaha qad adina lakunna an takhrujna li hawaijikun." Allah telah mengizinkan untuk kalian keluar menunaikan hajat-hajat kalian. Endal hajah boleh. Tapi ketika tidak ada hajah, maka keberadaan wanita di rumahnya itu lebih mulia untuk mereka. Ini semuanya menunjukkan keagungan ajaran Islam. Al-mar'atu 'aura. Dan juga di hadis yang sudah kita bersama, Usamah Ibnu Zaid radhiyallahu anhu, Nabi mengatakan, "Matartu ba'di fitnatan hi adhurru ar-rijal minan nisa." Tidak ku tinggalkan fitnah yang lebih besar setelahku yang menimpa kaum laki-laki daripada fitnah wanita. Wanita fitnahnya sangat besar sekali. Maka bagi kaum wanita hendaklah mengetahui apa kewajiban mereka. Bagaimana aulia, para penanggung jawab kaum wanita juga harus mengetahui bagaimana hendaknya menempatkan kaum kaum wanita. Al-mar'atu 'aurah. Wa qarna fi buyutikun. Ini perkara yang harus kita pahami. Dan itu merupakan kemuliaan. Sekali itu kemuliaan untuk mereka. Kita cukupkan. Subhanallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.